Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lajengaken pembahasan ingkang kita pendhet saking kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita insyaallah mlebet pembahasan Auliyaur Rahman wa Auliyaus Syaitan. Wali-wali Allah yang Maha Rahman dan wali-wali syaitan, termasuk perkara yang mesti harus kita ketahui bahwa sekalian, siapa itu yang dikatakan wali-wali Allah dan siapa itu yang dikatakan wali-wali syaitan. Sebab orang atau sebab kita diperintahkan Allah untuk mencintai wali-wali Allah dan membenci wali-wali syaitan. Kalau sampai pengertian kita salah tentang wali Allah dan wali syaitan, maka bisa keliru mencintai. Wali syaitan malah dicintai, wali Allah malah dibenci. Karena keliru menganggap wali syaitan wali Allah, wali Allah dianggap wali syaitan. Maka mesti kita harus paham hakikat siapa itu wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Monggo kita persani, kita tingali pembahasan Auliyaur Rahman wa Auliyaus Syaitan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala. Monggo dipun waos. Wali maksudnya ialah kekasih atau orang-orang yang dicintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun." Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak mempunyai rasa khawatir dan tidak pula mempunyai rasa sedih, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Okay. Berangkat dari firman Allah Ta'ala bahas kalian dalam surat Yunus ayat dengan 62-63, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, ala ketahuilah, inna awliya Allahi la khawfun alihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka, walahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih. Siapa itu wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ada orang-orang itu orang-orang yang mereka beriman dan mereka bertakwa. Bapak sekalian, wali itu maknanya ada unsur di sana, wali itu al-wala, mahabbah, kemudian wa nasr, wa ta'id, kecintaan, pertolongan, pembelaan, al-qurbu, kedekatan, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Siapa itu kekasih-kekasih Allah yang akan ditolong Allah, yang dibela oleh Allah, yang dekat dengan Allah? Allah mensifatkan para wali Allah itu satu, la khaufun alihin, mereka tidak takut. Dua, wala yahzanun, dan mereka tidak sedih. Dan karakter wali Allah atau siapa yang disebut wali Allah, cirinya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Sekalian, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah adalah orang yang mereka telah menjadikan Allah sebagai pelindungnya, Allah tempat mengembalikan segala urusan, sehingga betul-betul dia senantiasa merasa dibersamai Allah. Dibersamai Allah. Sehingga dalam meniti kehidupan ini, kalau itu dalam urusan dunia, la khaufun alaihim walau mayasanun, tidak takut dan tidak sedih. Tidak takut dan tidak sedih. Apa yang ditakutkan kalau kita sedang bersama dengan yang serba mumpuni? Kita aja kalau jalan diiringi orang-orang yang dukdeng, sekti, mandraguna, komplit, segala macamnya mumpuni, rasanya tenang. Kalau kita naik mobil disetiri orang yang lihai, yang ahli, tenang. Pokoknya disertai orang-orang yang mereka itu memang mumpuni, mencukupi, merantasi, tenang. Gak ada rasa khawatir, gak ada rasa ketakutan. Bagaimana kalau yang membersamai kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha sempurna, yang mencukupi segala-galanya, yang perlindungannya tidak ada yang bisa membobol? Maka bagaimana akan takut? Maka wali-wali Allah adalah orang yang hatinya tenang dalam segala keadaan. Kalau orang bilang tenang, ada Pak Fulan, bos muslimin, tenang, ada Allah Ta'ala, ada Allah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq di gua, ketika mampir, ketika hijrah dengan Nabi, kemudian bersembunyi di gua. Waktu itu orang-orang kafir Quraisy yang mencari-cari Nabi sedang di depan pintu gua. Seandainya ngelongok sedikit gitu aja akan kelihatan. Sampai Abu Bakar teratapan terus sampai betul-betul nangis karena mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintai, sangat dihormati, matahari kehidupan yang betul-betul akan menyinari kehidupan. Sehingga alangkah sangat besarnya rasa kekhawatiran Abu Bakar. Apa kata Nabi, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allahu thalithuha. Wahai Abu Bakar, apa sangkaan Anda terhadap dua orang sedangkan yang ketiganya itu Allah Ta'ala? Nabi tenang karena tahu Allah Maha Kuasa di atas segala-galanya. Ketika berjalan hijrah, dikejar Surakoh bin Malik, betapa dekduknya Abu Bakar As-Siddiq. Surakoh sudah dekat, dengan kudanya sudah dekat. Surah Qabtu itu sangat mengkhawatirkan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedangkan Nabi nampak tenang, enggak ada kekhawatiran. Suraqah begitu mendekat Nabi ke perosok, terpental. Bangun lagi, kejar lagi, terperosok, terpental. Sampai ibaratnya kapok itu. Sampai kapok usahanya apa Suraqah bin Malik. Bahkan menawarkan keamanan bagi Nabi, enggak. Nabi cukup. Pulang aja kamu dan jangan beritahukan orang. Bahkan Suraqah dikasih Nabi yaitu janji, mau enggak engkau akan aku pakaikan gelangnya Kisra. Masih dalam kejaran sudah menjanjikan gelangnya Kisra. Artinya nanti Persia akan runtuh. Ini karena keyakinan Nabi dan itu termasuk nubuah. Sehingga Nabi betul-betul yakin. Dan di zaman Umar ibn Khattab betul-betul Persia diruntuhkan seruntuh-runtuhnya. Yang Persia itu sekarang Iran. Maka kebencian Iran, orang Syiah kepada Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, tokoh-tokoh Islam yang utama khususnya, kebenciannya luar biasa. Bahkan orang musyrik pun lebih dihormati dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar. Pembunuh Umar, Abu Lu'lu' al-Majus. Dan digelari Sujauddin, pahlawan agama, pemberani, karena telah membunuh pengkhianat besar Umar bin Khattab versi Syiah. Kuburannya menjadi tempat tabaruk, disembah-sembah. Sekalian, wali-wali Allah la khaufun alaihim, dalam urusan dunia enggak takut. Enggak takut kelaparan. Enggak takut dia binasa. Enggak takut masa depan yang suram berkaitan dengan dunia. Kalau soal dunia enggak ada kekhawatiran. Yang mereka khawatirkan itu adalah urusan akhirat. Yang tidak ada, yang tidak jelas nasibnya di akhirat padahal kehidupan yang panjang, bagaimana? Maka wali-wali Allah di dunia itu benar-benar diwarnai rasa takut, sehingga dia salat, sehingga dia puasa, sehingga dia zakat, sehingga dia haji, sehingga dia tegakkan tauhid karena takut. Ya khaufuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Wali-wali Allah itu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Wali-wali Allah itu di dunia ini gambarannya kata Allah mereka rijal, para tokoh-tokoh, orang-orang yang tidak dilupakan oleh perdagangan dan jual beli mereka. Mereka berdagang, mereka berjual beli untuk memenuhi kebutuhan harian hidupnya. Tapi itu tidak melupakan. Tidak melupakan dia. Itu tidak melupakan dia. Tidak membuat dia lupa. Dia senantiasa bersama dengan kesibukan-kesibukan dunianya, dia betul-betul selalu tetap dalam keadaan menegakkan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah. Bahkan 24 jam waktunya dia pakai untuk menghamba kepada Allah. Dia mencari pahala dalam tidurnya seperti mencari pahala dalam bangunnya. dan hati mereka diliputi dengan perasaan ya khaufun, rasa takut terhadap datangnya hari. Kalau dia tidak punya bekal, tidak punya persiapan, hati akan bergolak, mata akan terbelalak. Dan wali-wali Allah ketika di dunia dia membangun rasa takut seperti itu, di akhirat Allah berikan aman. Dikatakan para ulama, dua rasa takut yang tidak pernah berkumpul dan dua rasa aman yang tidak pernah berkumpul. Barang siapa di dunia ini dia tidak takut kepada Allah, salat enggak takut, enggak salat enggak takut, enggak puasa enggak takut, enggak zakat enggak takut, enggak haji enggak takut, enggak beragama enggak takut, kafir, musyrik, munafik, bermaksiat enggak takut, dia tinggalkan larangan, dia tinggalkan kewajiban enggak takut, dia lakukan larangan enggak takut. Orang-orang yang seperti ini, dia di akhirat kelak akan tutul dirundung rasa takut yang besar. Dia akan dirundung rasa takut yang besar. Tapi orang-orang yang di dunia mereka itu takut kepada Allah Ta'ala, sehingga dia beribadah, dia beragama, dia salat, dia tunaikan kewajiban, dia tinggalkan maksiat, Allah akan berikan rasa aman di akhirat kelak. Allah akan hilangkan rasa takut. Allah akan lindungi dengan keamanan. Dan barang siapa yang di dunia dia meninggalkan kewajiban agama enggak sedih, dia senang, dia merasa aman, maka di akhirat dia akan bersedih berkepanjangan. Terus kalian, seorang mukmin di dunia tidak dibuat sedih, karena apapun yang menimpa dia itu akan diganti oleh Allah Ta'ala. Kalau nikmat menyenangkan, jelas gak sedih. Tapi hal-hal yang menyedihkan bagi dia dibuat gak sedih, karena dia mengingat pahala di balik itu banyak. Mayusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wa wala husnin wala adha wala ghammin wala syaukah yusyakuha illa yuqaffirullahu biha min khotayahu. Tidaklah keletihan menimpa seorang muslim. Capek saya kesana kemari, jadi pengurus masjid, jadi panitia pengajian, capek, lelah. Saya cari rezeki, lelah. Cari kehidupan untuk anak istri, lelah. Mas kalian, tidak ada capek yang dialami seorang muslim, tidak ada sakit yang dialami seorang muslim, tidak ada kesedihan, kegundahan, kegalauan yang dialami seorang muslim, tidak ada sebuah gangguan yang menimpa seorang muslim, bahkan tidak ada yaitu duri yang menancap di kulitnya seorang muslim kecuali akan menggugurkan dosa. Niki untungipun dados muslim. Kalau dia berbuat baik, pahalanya akan dilipat-lipatkan oleh Allah Ta'ala dari 10 sampai 700 sampai lipatan yang tidak terhingga. Kalau dia berbuat kalau dia kena musibah, musibahnya akan menggugurkan dosa-dosa dia. Sangat beruntung menjadi seorang muslim, sehingga dia tidak akan sedih saat ketika akan meninggalkan dunia. Sekalian, itu saat-saat yang menakutkan dan menyedihkan. Bagaimana dia tidak takut akan memasuki tempat yang dia belum pernah memasuki? Bagaimana tidak sedih akan dia tinggalkan semua dunia dengan segala pernik-perniknya? Anak, istri, kampung halaman, harta, segala macam. Betapa tidak sedih. Tapi orang-orang mukmin akan didatangi malaikat, Ala takhofu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Mas kalian, siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang tidak takut, tidak sedih dunia dan akhiratnya itu? Alladzina amanu, satu cirinya orang yang beriman. Ini orang yang hatinya itu isinya keimanan. Nyun ngapunten, nek kita mboten sinau, kita mboten ngertos, kita tidak belajar siapa itu Allah, apa itu hari kiamat, apa itu surga neraka, apa itu nikmat di dalamnya, apa itu azab di dalam neraka. Kalau kita tidak belajar, nyun ngapunten, sing ajeng kita imani nopo? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Nek kita mboten sinau, kita mboten belajar, mboten ngaos, terus sing ajeng kita imani nopo? Saya beriman kepada Allah. Yang kamu imani apanya? Mboh. Lah mboten sinau. Lah tidak belajar. Kalau kita belajar, kita belajar Asmaul Husna umpamanya, Allah menerangkan tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, maka kita imani, sehingga kayak tanaman nancep cep cep cep cep cep cep cep cep nancep di hatinya dia, ada yang diagungkan, ada yang ditakuti, ada yang dicintai, ada yang diharapkan, gambarannya itu jelas. Surga neraka digambarkan begini, saya beriman, saya yakin. Sehingga keimanan itu hanya akan sempurna tumbuh baik kalau kita berilmu. Dan kalau kita mboten kagungan ilmu, apa yang akan kita imani? Sekalian yang ngapunten, kita ulang malih, tiang ingkang akan imaniku onten tiko. Iman sejati, iman palsu, iman ning musyrik. Iman sejati, mukmin yang betul-betul zahiran wa batinan. Mukmin yang betul-betul zahir batin, lahir batin mukmin. Lisannya mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu nancep di hati dia dan dia buktikan. Dalam kehidupannya dia bertauhid, dia tidak musyrik, dia ittiba dari Kanjeng Nabi dan tidak yang lainnya. Sehingga konsekuen, jelas ucapannya, jelas keyakinannya, jelas jalan hidupnya. Mereka ini katakan oleh Allah, ulaika humus shadiqun, itulah orang yang jujur, yang benar. Jujur, apa sih jujur ini bu? Sidoku, apa ini bu? Jujur. Ya, cocoknya dengan kenyataan. Dia mengucapkan syahadat, kenyataannya cocok. Oh, dia bertauhid. Oh, dia ittiba, cocok. Dia bersyahadat la ilaha illallah, njaluk teng kubur. Kemudian sajen-sajen teng demit-demit. Niki naminipun mboten cocok. Kondone la ilaha illallah. Kok nyatane ora la ilaha illallah? Mboten cocok. Kondone Islam, kok mboten salat? Mencocok. Kondone Islam, sugih kok mboten haji? Mboten cocok. Sehingga jujur itu apa yang dia ucapkan cocok kali kenyataan. Nomor kali, muslim mukmin palsu. Tiang akan iman yang palsu, niki ingkang sebab tiang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian orang ada mengatakan kami beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ning Allah ngendikaken wa ma hum bimu'minin. Wong kuwi ora ndek iman. mereka ini betul-betul bukan orang mukmin, alias palsu pengakuan imannya, alias dusta. Kalau ngomongnya niku ya iya oh. Idza ja'akal munafiquna qalu annaka asyhadu nasadu innaka la rasulullah. Ketika orang munafik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan, kami ya Rasulullah benar-benar bersaksi menaik panjenengan betul-betul la Rasulullah, betul-betul utusan pun Kanjeng Nabi. Allah mengatakan, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah yang menjadi saksi kalau orang munafik itu dusta. Dobos. Nek tiyang mriki nggih dobos. Namun membual hanya bualan. Prakteknya tidak menunjukkan dia adalah orang yang total iman dhahiran wa batinan. Dalik katae tiang-tiang ingkang makaten. Nek para ulama ngendikaken munafikin zaman Kanjeng Nabi niku sesingdetan, delik-delik. Dia betul-betul berusaha untuk nutup-nutupi betul kemunafikannya. Sampai ketika dia kunangan mengucapkan kalimat-kalimat kebencian kepada Islam, kepada Nabi dan para sahabat, mara'aina mislaha ula qura'ina arghaba putunan wa atawa aqdaba al-sunan wa ajbana inda liqa. Saya kita tidak melihat semisal para qura, para pembaca kita, maksudnya Nabi dan para sahabat, yang lebih rakus dalam urusan makan, yang lebih dusta dalam pembicaraan, yang lebih pengecut ketika bertemu musuh. Tapi ketika dikonfirmasi kepada Nabi, ya Rasulullah, mboten-mboten Kanjeng Nabi, kita hanya main-main kok, hanya guyon-guyon aja kok, hanya mengisi pembicaraan orang jalan. Mengingkari, inginnya mengingkari. Sampai ketika ada seorang sahabat yang melaporkan tindakan orang munafik, lalu orang munafik dikonfirmasi Kanjeng Nabi, dia mengingkari, sampai Nabi seakan-akan menuduh sahabat ini, sahabat sampai sedih. Lalu turun ayat yang membenarkan sahabat. Ning munafikin zaman sakniki, Bapak sekalian, ngegleh. Ngegleh, napa ngegleh niku? Terang-terangan tidak pede ngaling-ngaling. Nifaknya itu betul-betul ya ini blak-blakan. Blak-blakan. Ning dasar rai gedek ni tetap ngakune Islam. Ngakune pun muslim. Ngakune pun rai gedek. Iman rai gedek. Dia jelas-jelas ya ini kemunafikannya, tapi ngakunya dia adalah muslim. Pas kalian model kayak gini kata Allah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinim qalu innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang seperti ini kalau ketemu mukmin, kami ya mukmin loh, kami ya iman loh, kami seperti kamu, sehingga betul dia seperti bagian orang mukmin. Koyok-koyok. Nek mereka kemudian bergabung dengan setan-setannya, teman-temannya sesama setan, setan menungso apa setan jin, saya itu ke sana itu hanya olok-olok aja, hanya untuk ngeyem-yemi, dasar bunglon. Sehingga dia bisa mencelok di sini warna ini, mencelok di sini warna ini. Ini adalah munafikin. Saged nglegakne segala kalangan. Tiang kafir nggih lega, tiang musyrik nggih lega, ahli maksiat nggih lega, ahli bid'ah nggih lega. sakit ngelegak ke segala kalangan. Napa panjenengan nggih sakit? Ngelegakne iblis, ngelegakne malaikat, ngelegakne kiai, ustaz, ulama, ning nggih ngelegakne ngelegakne ini gembong-gembong Abu Jahal, Fir'aun. Nggih enggak mungkin mboten sakit. Tiang tangan teniki ada yang disembunyikan kepentingannya pasti hanya karena target dunia. Hanya karena target dunia. Kalau dia betul targetnya akhirat, enggak mungkin dia akan berbuat seperti itu. Mas kalian, dia jelas-jelas melakukan kerusakan. Wa idza qila lahum la tufsitu fil ardi. Kalau dikatakan pada mereka, kamu jangan lakukan kerusakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Enggak. Saya bukan akan kerusakan. Saya itu melakukan perbaikan, reformasi, islah demi maslahat. Ingin menyatukan antara Islam dan kafir. Jadi kekafiran dengan Islam mau disatukan, ini maslahat. Sehingga biar enggak usah rame-rame lah. Tentrem ayem damai serono popo. Rasa saling rejegan, regejegan. Lah kira-kira Kanjeng Nabi niku rame mboten? Regejegan mboten? Kena direwangi nanti perang-perang mboten mboten regejegan. Direwangi Nabi bersabar disampluk-sampluk, di unek-unekken sampai diusir-usir, ajeng dipateni barang. Niku merga Kanjeng Nabi mboten purun kompromi kalih kebatilan. Kok wonten tiyang sing langkung luwes, langkung merasa lebih membawakan aliran yang lebih indah, lebih maslahat untuk kehidupan. Sekalian, ini adalah kemunafikan. Sampai kiamat niku antara hak dan batil enggak bisa bersatu, enggak mungkin. Yun ngamputan mbok menjenengan ngantos mencret ibaratipun ngantos jeledreng kecerit-cerit mboten badhe saged. Mboten badhe saged. Wong niku sudah fitrahnya itu bertentangan. Mau menyatukan malam siang enggak bisa. Menyatukan hitam putih enggak bisa. Mas kalian, dalalipun pun ngeten. Surga niku teng mriku, neraka niku teng mriku. Jangan ajeng pripun. Bunder ini ngoten. Mboten saged. Panjenengan ajeng mereka ora mereka ngoten naon. Nek mboten jenenge wong bingung. Yang ketiga, mengaku mukmin ning musyrik. Aku ya Islam. Ning aku ya ora gelem ninggalke larungan-larungan. Ora gelem aku ninggalke ya ini ngoyo-ngoyo kuwi. Nguri-uri warisane wong tuwa. Lah nyonya ngapunten wong tuwa panjenengan niku muslim napa kafir? Musyrik napa ahli tauhid? Nek tiyang sepuh niku sing paling celak mawon, nek tiyang sepuh niku musyrik kagungan kebiasaan syirik niki nggih mboten asal diuri-uri. Kita niku ganti agama napa mboten? Nek kita niku ganti agama, kita niku agama Islam. Nek Islam niku ngerti niki aturane. Nek mboten purun Islam berarti nggih dia tidak berislam. Terus kalian orang yang mereka mengaku muslim tapi dia mengaku mukmin tapi dia musyrik, wa ma yu'minu aktsarum illa wa hum musyrikun. Kebanyakan orang mengaku mukmin dia itu adalah musyrik. Dia dia merasa beriman tapi dia musyrik. Nata satos. Ila alhamdulillah nek kita sampun sempat sinau tauhid. Mugi-mugi kita pecah betul-betul sudah mewujudkan tauhid napa malih kanthi sempurna dalam kehidupan kita niki modal pokok. Umur kita mboten jelas, taun ngantos taun pinten kita kedah kagungan modal pokok riyin tauhid. Tauhid iki ingkang paling pokok. Wali Allah itu orang yang beriman, kedua bertakwa. Mboten wali Allah niku sing dugdeng. Kemudian dianggap kalau dukdeng itu wali Allah. Bekali namung sorban kali tasbih. Wali Allah itu bukan seperti itu. Wali Allah itu dia takwa. Takwa niku mboten ketok dengan ciri dohir. Artinya mboten kelambi ini orang bertakwa mesti jubah, mesti udung-udungan, mesti dia jenggotan, mesti dia sambil bawa teken tasbih mboten. Gak ada ciri wali, gak ada kecuali iman dan takwa. Sana jen dia katus gembel, compang-camping, atau kalau di masjid ya biasa, kelambi ini pun biasa, mungkin mengagem batik, atau mungkin pakai polosan, hem. Tapi dia adalah mukmin yang bertakwa, maka dia adalah wali Allah Ta'ala. Walaupun dia jubahan, jenggotan, udeng-udengan, ngantos sak kukusan, kalau dia musyrik, niki wali setan. Ikirin, sekalian kata terakam, niki manfaat. InsyaAllah kita telah jenakan, masa akan datang, biiznillah. Wassalamualaikum Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.